Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan Bapak Junia ya? Iya. Komentarnya, Pak? Iya, komentar saya kenapa sih harus ke sana-sana tadi itu? Kalau saya mah ngambur-ngamburin uang aja itu. Mm-hmm. Dalam negerinya sendiri aja kalau begini, apa-apa mahal buat ngambur-ngamburan aja. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Junia. Ibu Eli, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya nih, Bu. Aduh, yang dalam negeri aja gak terurus, Mbak. Mau sampai ke luar negeri itu namanya mau jalan-jalan, gitu aja. Baik, ya. Terima kasih Ibu Eli. Iya, untuk Bapak Andre, ya. Silakan, selamat siang Pak Andre. Iya. Komentar Anda nih, Pak. Oke, saya gak setuju ya kalau KPU harus ke luar negeri. Untuk sosialisasi itu alasan aja. Sementara sosialisasi untuk warga Indonesia sendiri mana? Belum ada. Cara milihnya aja belum dikasih tahu apa yang mau disosialisasiin di luar negeri gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Baik, kami masih terus mengundang Anda untuk memberikan komentar ya di 633-9160. Ibu Enita, selamat siang. Ya, selamat siang. Komentarnya dong, Bu. Saya sih gak setuju tuh ngahamur-hamurin duit negara aja tuh. Ya. Cuma jalan-jalan kok itu. Ya. Ada alasan lain, Ibu? Tidak, udah itu aja. Baik, terima kasih Ibu Enita. Bapak Alam, selamat siang. Siang, Bu. Iya, komentarnya nih, Pak. Menurut saya, Bu, ya, kalau keadaan keuangan negara kita lagi, itu boleh. Sekarang keadaan keuangan lagi begini, masih mau begitu, kita ke KPU sekarang, Mas. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Alam, ya, atas komentar Anda. Untuk selanjutnya, Bapak Michael, selamat siang Pak Michael. Selamat siang, itu ya. Norak banget ya, kayak gak pernah keluar negeri aja. Pakai duit negara mau keluar negeri jalan-jalan, urusan gak pecus. Ya deh, makasih ya. Terima kasih Pak Michael atas opini Anda. Ya, Mitra Bisnis, silahkan untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya seputar KPU yang tetap akan keluar negeri untuk sosialisasi pemilu pada WNI yang tinggal di luar negeri. Halo? Selamat siang. Ya. Dengan Bapak Jerry ya. Iya. Ya, silakan komentarnya. Komentar saya. Saya setuju sekali kalau sudah jadi pejabat lebih baik menghabiskan uang negara. Soalnya kalau belum jadi pejabat kan nggak dapat uang. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih Pak Jerry. Bapak Andi, selamat siang. Ya, Bu, itu menurut saya cuma aja mumpung aja tuh, Bu. Anggota KPU. Mumpung jadi pejabat KPU ya kapan lagi gitu. Mm-hmm. Kalau kayak gitu kan bisa pakai dubes masing-masing kan kalau memang mau sosialisasi. Yes. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Yuda, selamat siang Pak Yuda. Selamat siang. Komentarnya Pak? Komentarnya, waduh, pejabat-pejabat kita ini udah keterlaluan. Mm-hmm. Banyak yang kurang makan juga. Mm-hmm. Terus itu duitnya sebenarnya duit yang kurang makan itu dipakai untuk makan pejabat-pejabat dan keluar negeri. Mm-hmm. Bayangkan juga, katanya minyak kan naik nih. Ya kan, Pertamina ini malah bikin iklan di TV. Kan buat apa iklan? Orang nggak usah diiklan juga beli di Pertamina, sama aja. Iklan itu menghabiskan uang hanya alasan aja, tetap menaikkan minyak. Oke. Okay. Iya, terima kasih Pak Yuda. Bapak Anto ya? Halo, selamat siang. Halo. Oh, Bapak Cipto, selamat siang Pak Cipto. Halo. Iya, komentarnya nih Pak. Itu komisi penghabisan uang itu. Mm-hmm. Di KPU itu komisi penghabisan uang. Jadi kalau ada uang negara, nah kasih ke KPU tuh, mumpung dia mau ke luar negeri, sekalian uang jajannya. Iya. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Cipto.